Bisa terdapat banyak orang di dalam melakukan satu amalan pada satu waktu. Melakukan satu amalan-amalan dalam satu waktu yang dikerjakan oleh banyak orang. Fa'ajirul khasu la yatmanu majanat yadal khatam. Adapun upah-upah secara khusus, maka di sana si pekerja ini tidak menanggung apa yang terjadi tatkala di sana ada kesalahan. Kamala inkasaratil alata alladhi amalu biha. Bagaimana seperti seseorang yang mematahkan atau merusakkan alat yang dia bekerja dengan alat tersebut. Li'anahu nahiban minal malik, karena seorang pekerja tersebut ibarat sebagai naibnya atau sebagai pengganti dari orang yang memiliki alat tersebut. Balam yatmanu, maka pekerja tersebut tidak menanggung. Kal wakil, sebagaimana seorang wakil. Wa in ta'adda aw farata bamana ma taraka. Dan apabila seorang pekerja tersebut melampaui batas tidaknya tidak dikerjakan dikerjakan sehingga alatnya menjadi rusak. Atau dia menterlantarkan alat tersebut, seharusnya dijaga, dipelihara, namun tidak dijaga dan tidak dipelihara sehingga hilang, maka dia tentunya menanggung apa yang dia hilangkan dari alat tersebut. Contohnya, seorang perbuatan yang dilakukan oleh satu orang yang biasanya alatnya itu milik yang nyuruh. Maka kalau orang suruhan kemudian memakai alatnya orang yang menyuruh, tentunya kalau rusak maka ini tidak ada tanggungan atau hilang tidak ada tanggungan tanpa dia melakukan melampaui batas atau menterlantarkan alat tersebut. Amal ajir mustarik fa'inahu yatmanu ma talafa bi fi'lihi. Adapun upahan yang di sana banyak orang berserikat, beberapa orang, maka di sana apabila menghilangkan alat tersebut karena melakukan suatu pekerjaan, maka mereka harus menanggung. Di an-naula yastafiqul iwadu illa bil amal. Karena orang-orang tersebut tentunya tidak berhak untuk mendapatkan upah atau bayaran kecuali karena dia beramal atau bekerja. Fa amaluhu madmunun alaihi. Maka amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan tersebut tentunya ini mengandung tanggungan untuk mereka. Wa ma tawallada 'anil madmuni fa huwa madmun. Dan ada pun yang di sana terjadi dari kesalahan atau dari hilangnya atau rusaknya benda-benda atau alat-alat tersebut yang itu bekerja, yang dimiliki oleh orang yang menyuruh, tentunya di sana akan menjadi tanggungan. Maka pada permasalahan ini sebagian ulama juga ada berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang tidak membedakan antara siapa upah khusus atau berserikat, ini sama saja. Yang penting di sana tidak ada unsur melampaui batas atau unsur menterlantarkan alat. Walaupun satu orang atau banyak orang, kalau menterlantarkannya, maka tentunya dia menanggung. Jadi ditinjau dari sisi penggunaan tersebut, apakah ada unsur melampaui batas atau menyalahkan atau tidak, baik itu banyak atau sedikit pekerjaannya. Ya kalau saya mendengar kata batas jibo perjalanan ajiro bil akdi, bila yang menikul mutalabatu biha al taslimul ainil mu'ajirati wa madal muddatu ma'adamil mani. Maka wajib seseorang diberikan upah dari bekerjanya karena ini sebagai perjanjian. Dan tentunya seseorang yang dibayar atau diupah ini, dia tentunya tidak bisa menuntut bayarannya kecuali setelah apa? Setelah dia memberikan amal, memberikan pekerjaan yang menjadi tanggungannya. Ini tidak bisa orang yang bekerja disuruh kemudian belum bekerja sudah minta bayaran dulu. Harus bekerja dulu yang menjadi tanggungannya, baru diberikan upah atau bayaran. Atau memenuhi apa yang jadi bisa dimanfaatkan atau memberikan manfaat kepada orang yang membayar tersebut, atau memberikan beberapa barang atau harta yang tentunya di sana seseorang mengupah untuk mendapatkan suatu barang atau harta. Pada waktu yang telah lampau dan di sana tentunya tidak ada penghalang, tidak ada halangan. Seorang yang dibayar atau diupah bekerja dengan baik, bekerja dengan lancar, tidak ada halangan, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan mendapat memberikan manfaat, maka di sana berhak untuk mendapatkan upah tersebut. Li'anal ajira innama yuwaffa ajrahu idza qada amalu. Karena seorang yang diupah ini hanyalah dia mendapatkan upahnya apabila kalau telah selesai melakukan pekerjaan tersebut. Ama fi hukmi atau apa yang menjadi hukumnya. Misalnya dia diupahi kemudian sakit, kemudian dia mencari ganti yang seperti dia yang bisa melakukan kerja tersebut dengan baik, maka ini juga di bawah hukumnya, ini sama seperti kemana yang dia lakukan walaupun dia menyewa orang lain juga. Wa anna ujratan iwadun wa yastahiqu illa bitaslimil mu'awadi atau mu'awadi. Karena bayaran atau sewa atau upahan atau sewaan ini adalah merupakan bayaran sesuatu yang berkonsekuensi memberikan bayaran. Apabila seseorang menyewa orang lain, maka tidaklah dia berhak untuk mendapatkan bayaran tersebut kecuali dia telah memberikan apa yang menjadi harapan si pemberi bayaran, yaitu mendapatkan manfaat apa yang dia kerjakan. Hada wa yajibu ala al-ajib itqanul amali wa itmamuhu. Maka ini wajib bagi seorang yang diupah atau dibayar untuk menyelesaikan dan menyempurnakan amalan pekerjaan. Wayarum alaihi al-ghis bil amali wal khiyanati fi. Maka haram bagi seorang yang berubah, seorang yang dibayar untuk melakukan penipuan di dalam amalan atau berkhianat. Harusnya dia buat fondasi misalnya dengan di stres. Harusnya dibuat sepatu. Dibuat sepatu. Padahal kejadiannya dibuat sepatu. Sehingga bangunannya tidak kuat dan akhirnya fondasinya pecah atau berkhianat. Orang berkerja yang berkhianat jadi dengan pekerjaan tersebut banyak modal. Pada intinya dia ingin upah tapi enggak mau bekerja. Mau upahnya, enggak mau pekerjaannya. Kama yajibu alaihi aidan wa salatul amali bil muddati allati istajara biha. Sebagaimana wajib bagi seorang yang dibayar untuk menyelesaikan dari masa atau waktu yang dia disewa. Walayakutu syai'an minha bi'bari amalin. Maka tidak boleh seorang pekerja untuk melewatkan begitu saja tanpa dia beramal. Lebih-lebih berkaitan dengan waktu. Satu hari dibayar misalnya 50 ribu, ternyata dia gak bekerja, cuma duduk-duduk tidur gak berlama. Alasan ini dan itu, sebenarnya tidak boleh. Wa iyyattaqillaha fi ada'i ma alaihi, dan darah dia bertakwa kepada Allah SWT apa-apa yang dia menjadi beban asasnya dari tanggungan pekerjaan yang akan menuntut dirinya untuk mendapatkan bayaran. Karena banyak orang yang tidak kenal dengan agama, tidak kenal dengan hak dan kewajiban, sehingga dengan enteng, mudah ingin mengelabui orang lain. Begitu dia sebagai pekerja moga-moga, namun kemudian barangnya penuh. Terlebih-lebih tidak diawasi misalnya. Wah, mumpung gak ada mandornya, mumpung tidak ada bosnya. Maka orang-orang seperti ini termasuk melakukan penipuan dan melakukan wis berkhianat terhadap kewajiban apa yang dia harus jalani. Wajibul mustajir ita'al ajir wajaratahu kamilatan indama yanha amara. Dan wajib bagi orang yang menyuruh seorang pekerja untuk memberikan upah, memberikan bayaran tatkala telah menyelesaikan pekerjaannya, tatkala telah selesai bekerja, maka wajib untuk memberikan upah. Tidak boleh ditunda-tunda. Atau malah menipu pekerjaannya, janji terus besok, pekan depan, tunggu, tidak memberikan bayaran lagi, wah ini baru rugi, pekan depan lagi, akhirnya apa? Akhirnya mendorong seorang pekerja untuk jahat. Cora dibayar di atas sikatan mesin diambil, malah diambil akun. Aku nggak ada ini. Mana? Bayar-bayar, tanya. Kali ini sallallahu alaihi wasallam utul ajira ajrahu qabla al-jifa irqum. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar, berikanlah seorang pekerja bayarannya sebelum kering keringatnya, sebelum kering keringatnya. Ini menunjukkan tidak boleh menunda-nunda. Perjanjiannya gimana? Perjanjiannya harian, berikan satu hari itu, jangan ditunda-tunda. Harian, ini harian, berikannya berarti ke hari. Nah, dia saat butuh mau gimana? Perjanjian gimana? Bulan, pekanan beri. Bulanan berikan satu bulan satu bulan. Boleh ditunda-tunda. Wa Nabi Rolata Radhiyallahu Anhu wa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala Allahu Ta'ala salasatun ana qasamahum yawmal qiyamati waman kuntu khasamahu khasamat khasamtuhu. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah SWT berfirman, ini hadis qudsi hadisnya sahih, tiga orang yang aku, yaitu Allah SWT, nanti akan berdebat di hari kiamat. Dan barang siapa yang aku debat, maka aku akan kalahkan dia. tugas apa nama? Kosong nemu. Protes. Nama? Protes. Protes. Protes. Tambah dimarahi. Kosong nama. Rajulun aktor bi summa badara. Seseorang yang memberikan kepada aku kemudian dia menipu atau berjanji. Maksudnya seseorang yang bersumpah atas nama Allah apaan yang memberikan ini dan itu kemudian dia tidak memberikan, maka orang ini nanti akan dijebak oleh Allah SWT. Yang kedua, warajulun ba'a khurran fa'akala samanahu. Seseorang yang menjual orang merdeka kemudian dia memakan hasil jualannya. Boleh enggak menjual orang merdeka? Tidak boleh. Orang merdeka kalau dijual. Dijual itu kalau budak. Kalau seorang menjual orang merdeka, maka berarti apa? Tentunya berkhianat, menipu. Maka orang ini nanti juga akan dijebak Allah SWT. Yang ketiga, warajul istajara ajiran fastafa fastafa minhu wala yuwakbihi ajrahu. Yang ketiga, seseorang yang menyewa seseorang kemudian orang yang dibayar tersebut memenuhi pekerjaannya sedangkan dia tidak memberikan upahnya. Bukhari wa ghairu lakin lain Bukhari dan yang lainnya. Fa'amal ajiru amanatan fi dhimmatihi. Maka pekerjaan seorang yang telah disewa ini sebagai amanat yang menjadi tanggungannya. Wajib alaihi mura'atiha fi itqanil amali wa itmami wa nasihi. Maka wajib bagi seorang yang telah disewa dan dibayar untuk menjaga dari pekerjaannya adalah dia menyelesaikan dan menyempurnakan. Dan tentunya di sana membaguskan pekerjaannya. Wal ujratul ajiru dainan fi himmatil mustajir. Dan bayaran seorang pekerja ini menjadi hutang pada tanggungan orang yang menyuruh atau menyewa. Wa haqqun wajibun alaihi, dan ini adalah hak yang wajib atasnya. harus dibayar karena sebagai tanggungan. Misalnya seseorang yang mengupah pekerja, kemudian kodarullah misalnya terjadi bencana misalnya, sehingga terhalang belum bisa membayar karena terjadi bencana, rusak misalnya perusahaannya, hancur sedangkan pekerjaannya telah bekerja. Nah ini sebagai apa? Sebagai tanggungan hutangnya. Yajibu alaihi ada'uhu min ghairi mumatilan wala naqsin. Maka wajib bagi orang yang menyewa untuk memberikannya dengan tanpa ditunda-tunda dan tanpa diulang-ulangi. Tidak boleh ditunda-tunda dan juga tidak boleh diulang-ulangi, sesuai dengan perjanjian tentunya. Jadi yang seperti ini sebenarnya enggaklah banyak diketahui bagi orang-orang yang memang benar-benar di sana berkecimpung di dalam pekerjaan upah-upah sewa-menyewa agar tidak terjatuh ke dalam pelanggaran syariat. Maka tentunya orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan seperti ini maka terjatuh ke dalam riba. Terjatuh ke dalam riba. Kalau yang disewa bekerja, kemudian tidak bekerja, kemudian mendapatkan upah, tidak berhak seperti itu. Atau sebaliknya, pekerjanya sudah bekerja yang memberikan manfaat kemudian tidak diberikan upahnya, ini juga terjatuh ke dalam riba. Dan sebagian manusia memandang bahwasanya seorang mampu membayar ini memandang rendah kepada pekerjanya. Semuanya ini di bawah kekuasaannya. Maka tidak seperti itu. Karena Allah SWT menjadikan manusia itu saling apa? Bekerja sama. Saling membutuhkan. Dan tentunya semuanya dikembalikan kepada seseorang itu tergantung dari ketaatan kepada Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala bersuap. Ini akhir dari pembahasan kita tentang jarak sila menyewa. Berkaitan dengan